Ketika Nabi ditanya, ketika Nabi mengatakan inna min asyaratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah wa kasratul haraj, banyaknya al-haraj. Al-haraj itu pembunuhan. Banyaknya terjadi saling membunuh di antara kaum muslimin atau di antara manusia. Baik, maka Nabi menjelaskan bahwa ketika pedang telah diletakkan pada umatku, maka itu tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Kata di kadang melemah, buatan pun mengikuti min umat dan kadang umatku mengikuti orang-orang musyrikin. Nah, ini sih sudah mulai masuk pada inti pembahasan. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebuah hai, sebuah kampung atau sebuah kabilah dari umatku, umat ini muslim, akhirnya ikut kepada orang musyrikin, ikut mereka. Nah, ikutnya mereka di sini ada dua makna kata para ulama. Yang pertama, makna yang pertama, mereka pindah negeri. Ya, berhijrah dari kampung muslim ke kampung kufar. Kalau dulu lagi berhijrah dari dulu kufar menuju ke apa? Muslim. Kalau ini terbalik, ini tanda-tanda hari kiamat. Ya, tiba-tiba ada satu kampung, mereka pindah-pindah, beramalannya pindah kemana? Pindah ke luar negeri, tinggal di sana. Jadi warga negara. Ini salah satu makna penafsiran disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Inna bi ayyadhhabu ila biladihim." Ya, makna yang pertama, mereka pergi ke negerinya orang musyrik. "Wa yaskunu ma'ahum," dan mereka tinggal bersamanya. "Wa yakunu min daulatihim," dan mereka menjadi penduduk negeri mereka. Ya. Wa inna, dan makna yang kedua, boleh jadi makna yang kedua, boleh jadi ini maknanya, yaitu tetap mereka tinggal di negerinya, tetapi mereka mengikuti manhajnya musyrikin, meniru gayanya, meniru perbuatannya orang musyrik. Jadi tetap tinggal di negerinya, tapi gaya-gaya orang kafir itu yang diikuti. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi ini. Jelas? Ya, jelas ya. Berarti di sini sudah ada dalilnya. Ini dalil, salah satu dalil dari bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa akan ada dari umatku sebagiannya yang akan ikut menyembah berhala. Sebab Nabi mengatakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok atau sebuah kabilah mengikuti orang musyrik dalam beribadah selain Allah. Lebih jelas lagi kata Nabi, wa hatta ta'buda, dan hingga tidak akan terjadi hari kiamat hingga ta'buda fi'amun min ummatil awtan, hingga sekelompok besar kaum muslimin, ya, fi'am itu jamaah al-kathirah, jamaah yang begitu banyak, kelompok yang begitu banyak, akhirnya beribadah dari umat kepada lain, beribadah kepada awsan. Awsan itu jamak dari wasan. Wasan itu segala yang disembah selain Allah, apakah berwujud atau tidak, itu namanya awsan. Apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah berbentuk pohon atau berbentuk batu atau berbentuk berhala atau berbentuk apa, atau tidak ada bentuknya tapi ada keyakinannya. Nah, apa kata Nabi? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sejumlah besar dari umatku menyembah apa? Awsan. Menyembah awsan. Jelas? Ini sudah jelas sekali dari ini, ya. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu dari umum, kan, dari global, kan? Kalau ini sudah dari khusus. Nabi langsung mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok yang jumlahnya banyak dari umatku yang akan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas dalilnya. Paham ya? Baik. Dan ada riwayat-riwayat yang lain lagi yang lebih sahih. Seperti riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta hingga tatariba al-yatu lisa'idaus ala bil khalasah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hingga pinggul-pinggul, hingga pinggul-pinggul wanita-wanita Daus, wanita-wanita Daus itu apa? Ya, hatta taqriba, hingga bergoyang-goyang ayat pinggul-pinggul wanita-wanita Daus di sekitar Dal Khalasah. Ya. Faham? Daus itu Allah alam, Daus itu sepertinya dia orang Arab juga, suku Arab. Ya, sepertinya namanya Abu Hurairah ini Ad-Dausi. Wallahu alam. Dari Yaman. Yaman ini kayaknya ya. Tadi saya belum sempat cek tadi apa Daus ini, tapi wallahu alam dia sepertinya Yaman. Sebab Ad-Daus itu namanya Abu Hurairah juga. Ya, dari Yaman ini. Ya, kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai wanita-wanita Daus itu pinggul mereka bergoyang di sekitar Dul Khalasah. Apa Dul Khalasah? Apa itu Dul Khalasah? Jamaah sekalian, Dul Khalasah itu adalah taghiyatu Daus allati kanu ya'budunaha bil jahiliyah. Dul Khalasah itu adalah tagut, berhala. Berhalanya Daus yang mana dulu mereka sembah di waktu jahiliyah. Berarti sudah pernah disembah kan? Kemudian masuk Islam berhenti, tapi akan disembah lagi. Akan muncul lagi para wanita ini. Sebab memang wanita senangnya begini ya. Diibaratkan mereka berkurang minggunya. Ya artinya pulang balik begitu ya. Sekitar terus sekitarnya melakukan ritual dan seterusnya. Ya ini jelaskan ya. Sampai mereka kembali menyembah itu. Tawud Dul Khalasah itu tadi. Dul Khalasah ini ikhwan fillah azakumullah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dari Ma'mar qala, Ma'mar berkata, inna alaihin an baitan mabniyan mughlaqa. Sesungguhnya Dul Khalasah ini sekarang di zaman Ibnu Hibban, di zamannya Ma'mar, ya Ma'mar berarti dia tabi'in ya, Ma'mar bin Rashid kalau tidak salah. Baik, Ma'mar mengatakan sekarang Dul Khalasah ini dia dibangun di atasnya sebuah rumah, tapi ditutup rumah itu. Sudah dibangun di atasnya sebuah rumah, tapi kemudian ditutup. Allahu'alam. Ya, tapi apa yang disabdakan Nabi? Akan disembah kembali. Dulu disembah ya jahiliyah, mereka menyembah itu tagut, Dul Khalasah, tapi tidak akan terjadi sampai wanita-wanita Daus kembali petenteng-petenteng ya. Seperti kata lagi tadi, sampai pinggul-pinggul mereka bergoyang di sekitar Dul Khalasah. Baik. Paham ya? Nah, ada riwayat yang jelas juga dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, kata Nabi, la yadhhabul lail wan naharu, tidak akan hilang siang dan malam. Ini apa maksudnya? Kiamat kan? Kalau sudah hilang siang malam itu sudah kiamat namanya. Kata Nabi tidak akan hilang siang dan malam hatta tu'badan Lat wal Uzza, sampai Lat dan Uzza kembali diibadahi. Ingat ya pembahasan Lat dan Uzza ya. Uzza sudah dihancurkan atau tidak? Sudah kan? Apa itu Uzza? Pohon. Pohon yang di situ ada jinnya yang berbicara, mengajak orang berbicara. Dikira pohonnya berbicara padahal jin. Uzza yang kemudian dihancurkan oleh siapa? Khalid bin Walid ya. Ya, Lata itu apa? Lata kuburan. Ya, Lata itu sudah kita terangkan, dia seorang laki-laki yang suka mengadon roti dan memberikan kepada jamaah haji. Pada mamatu, tatkala Lata ini meninggal, akatu ala kuburihi, maka mereka iktikaf di kuburannya Lata. Akhirnya jadilah berhala yang disembah selain Allah. Kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai Lata dan Uzza kembali disembah. Kembali disembah, jelas dalilnya. Maka apa yang disebut kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelas bab anna apa bab ma ja anna ba'd hadhihi al-umma ya'budul awsan. Bab dalil-dalil yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini akan ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna thalathun, dan akan ada dari umatku, akan ada dari umatku pendusta-pendusta. Kan muncul ini semua berita-berita dari Nabi ya, yang akan terjadi di akhir zaman. Di antara kejadian yang akan terjadi adalah kata Nabi, sungguh akan ada nanti pada umatku pendusta-pendusta, jumlahnya 30. Kulluhum, seluruhnya, yaz'umu annahu nabi, mengaku nabi. Setelah aku meninggal nanti akan ada orang-orang yang mengaku diri dan nabi. Jumlahnya berapa kata Nabi? 30. Hitung 30. Ada riwayat yang lain menjelaskan ya lebih merinci lagi ya, dalam riwayat dikatakan sab'un wa isyrun, sab'un wa isyrun, 27 ya laki-laki, 20 berapa, sab'un wa isyrun, 27 laki-laki dan 4 wanita. Berarti berapa? 31. Ya disebutkan kadzabuna salah 30, biasanya orang Arab kalau menyebutkan kalau jumlahnya 31 dibulatkan begitu ya. Dibulatkan 30. Satunya dibulatkan. Ya. Itu sama seperti arba'in. Hadis arba'in kan karya Al-Imam An-Nawawi. 40, arba'in 40, tapi ternyata hadisnya 42. Memang begitu orang Arab. Ya, kalau ada lebihnya dibulatkan saja. Sebagaimana kalau belanja ke Al-Qamar, ada lebihnya dibulatkan. Tapi dibulatkan ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ayo zalim ini. Ya, donasi saja ya. Donasi apa? Ya, begitulah. Ya, kalau orang Arab bagus. Ya, baik. Nah, jadi kata Rasulullah akan ada 30 ya pendusta seluruhnya mengaku nabi. Ya, dan ini sudah ada, sudah banyak muncul. Tinggal kita hitung jumlahnya sudah berapa. Dan yang dimaksud di sini 30, ternyata kalau kita hitung luas, karena mungkin sudah lebih. Ya, sebab yang diingat oleh Nabi adalah yang banyak pengikutnya, yang punya pengaruh besar, yang banyak pengikut. Kalau yang begitu muncul langsung padam, bukan itu yang dimaksud. Ya, seperti di Makassar ini sudah berapa orang mengaku nabi, ada wanita, ya kan? Ada wanita dulu kasusnya mengaku nabi, ya. Dapat wahyu katanya. Apa wahyunya? Semua kaum muslimin disuruh hijrah ke Makassar. Subhanallah. Jadi itu ada pendusta dia. Tapi ini tidak diperhitungkan dalam hadis. Soalnya dia tidak ada pengikutnya. Ya, saya disuruh bertanya, kamu punya suami? Ada. Terus saya disuruh ceraikan. Siapa yang suruh ceraikan ya? Wahyu. Disuruh ceraikan suami itu wahyu dari Allah. Subhanallah. Apa ada nabi disuruh ceraikan istrinya? Apa ada nabi disuruh ceraikan? Iya. Sekedar wanita mengaku nabi pendusta, sebab tidak ada nabi lagi. Tidaklah nabi wanita, tidaklah kami utus sebelum kamu rasul dan nabi kecuali semuanya laki-laki. Yang kecil seorang perempuan mengaku nabi. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah yang banyak syaukah ya, yang banyak pengikutnya. Baik, dan itu sudah ada ya. Di zaman Nabi sudah ada kan? Di ketika Nabi masih hidup sudah muncul. Iya, siapa yang muncul di zaman Nabi? Hah? Musailamah. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab dari negeri Yaman, Yamamah. Ya. Baik. Kemudian ada namanya Al-Aswad. Al-Aswad Al-Ansi. Baik. Ya, dan ini sudah dibunuh memang sebelum meninggalnya Nabi. Jadi dua ini sudah muncul. Nabi masih hidup ya. Sudah mengaku dia, saya Nabi. Masya Allah. Nabi masih hidup. Ya, Musailamah dan Al-Aswad Al-Ansi. Adapun Al-Aswad itu dibunuh sebelum Nabi wafat, dibunuh memang. Adapun Musailamah nanti ketika Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, dan di situ banyak kaum muslimin yang terbunuh juga. Ya, kemudian muncul Tulaihah. Setelah itu yang termasuk banyak pengikutnya Tulaihah Al-Asadi. Baik, Tulaihah Al-Asadi. Naam. Namun kemudian Tulaihah ini bertaubat. Kemudian Tulaihah bertaubat kepada Allah dan ikut berjihad, kemudian meninggal dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul namanya Mukhtar Ibn Ubayd Al-Thaqafi. Ini muncul pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Nah, dan bermunculan sampai akhirnya muncul namanya Mirza Ghulam Ahmad yang ada di Pakistan, yang kemudian dikenal dengan ajaran Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah. Ini termasuk dalam hadis Nabi yang kita hitungnya, sebab dia punya banyak syaukah, punya banyak pengikut. Mirza Ghulam Ahmad, apalagi satu itu di Indonesia ada wanita itu. Lia. Baik. Itu. Ya. Baik. Kemudian kata Rasulullah, wa ana khatamun nabiyyin. Padahal saya adalah penutup para nabi. Saya penutup para nabi. Ya. Khatam an-nabi, khatam. Dalam Al-Qur'an kan ada. Walakin Rasulullah wa khataman Nabi, akan tetapi dia hanyalah Rasul Allah dan dia adalah penutup para nabi. Khatam penutup para nabi. Ya, hanya saja orang-orang Ahmadiyah ketika disampaikan ini ayat, ya tidak, karena tidak bisa ditolak ini ayat, tidak bisa dikatakan palsu ayat. Akhirnya apa katanya? Khatam di situ bukan penutup. Tapi khatam artinya cincin. Ingat tadi sabda Nabi. Baidai tadi bagaimana? Pandai bahasa Arab, lisannya bahasa Arab. Khatam itu dalam bahasa Arab artinya cincin, betul. Memang, coba untuk cari di kamus. Khatam artinya apa? Cincin. Ya. Jadi kalau begitu maknanya khatam dalam ayat bukan penutup, tapi maknanya cincin para nabi. Bagaimana itu? Baik. Iya betul memang. Khatam itu diantara maknanya cincin, tapi diantara maknanya juga adalah penutup. Sebab bahasa Arab itu satu kata kadang maknanya banyak. Bisa bermakna cincin, bisa bermakna penutup. Kan begitu kan? Itu bahasa Arab, satu kata kadang maknanya banyak, artinya banyak. Sama seperti sholat. Sholat, apa artinya sholat? Bisa bermakna doa. Ya kan? Bisa. Bahasa Arab bisa bermakna cincin, bisa bermakna penutup. Nah, sekarang ente mengatakan bermakna penutup, bermakna cincin, coba sebutkan ulamanya. Itulah tadi saya katakan, Al-Quran dan hadis di pemahaman siapa? Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib. Adakah di antara mereka yang mengartikan cincin? Tidak ada. Mereka orang Arab itu. Ya kan? Ya. Walaupun secara bahasa betul, tapi bukankah memahami Al-Quran harus kembali kepada As-Salaf? Nah, makanya dalam hadis, masya Allah, Nabi menegaskan, wa ana khatamun nabiyyin, saya adalah penutup para nabi. Nabi menafsirkan makna penutup, artinya khatam, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Mau diartikan apa ini coba? La nabiyya, tidak ada satupun nabi ba'di setelah aku. Mau apa? Mau ingkari ini hadis? Kalau antum ingkari hadis, kafir. Hadisnya sahih. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, wa anal aqib, saya namaku adalah Aqib. Jadi di antara nama Nabi adalah Aqib kan? Ada namanya Nabi Muhammad, Ahmad, Al-Bahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Salah satu namanya Nabi Al-Aqib, ana al-Aqib. Saya adalah Aqib. Kemudian Nabi terangkan apa artinya Aqib? Alladzi laisa ba'dahu nabi, yaitu yang tidak ada setelahnya lagi nabi. Mau diapa ini hadis begini? Ya paling mereka mengatakan itu hadis tidak sahih. Kalau ayat tadi kan tidak mungkin dia katakan lemah, makanya dikatakan khatam itu cincin. Insyaallah. Ada saja wahyunya mereka itu. Iya. Baik. Kemudian terakhir kita selesaikan, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, dan terus menerus setelah Nabi sebutkan fitnah-fitnah ini kan, akan ada sekelompok umatku yang menyembah berhala, akan ada dari umatku ini yang mengaku Nabi dan banyak pengikutnya. Itu kan masalah kalau banyak pengikutnya, terjadi gejolak kan. Maka Nabi terangkan di tengah-tengah fitnah yang terjadi di akhir zaman, ya, di tengah-tengah fitnah yang terjadi di akhir zaman, terutama ketika munculnya tadi imam-imam, panutan-panutan yang menyesatkan, tetap akan ada, la tazal, tetap akan ada ta'ifah, sekelompok kecil dari umatku tetap akan muncul, tetap akan ada di tengah-tengah banyaknya da'i-da'i tadi, di tengah-tengah banyaknya fitnah-fitnah tadi, tetap akan ada dari umatku muncul, ya, di atas al-haq, tetap ada yang berpegang kepada al-haq, kokoh mereka, mansurah, dan mereka akan ditolong oleh Allah. Ya. Inilah yang dikenal oleh ulama dengan firqa apa? Ta'ifatun at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah, tetap akan muncul, akan tetap ada ini. Kelompok yang akan ditolong oleh Allah sebab mereka tegak di atas al-haq, tidak terbawa dengan fitnah. Ya. Taib la yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Ya, sebab memang tidak banyak jumlahnya. Ya. Ta'ifah, sekelompok kecil yang tetap akan tegak di atas kebenaran, yang akan ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Tidak banyak ya. Ya. Tapi di sini ta'ifah, kelompok di sini bukan kelompok tertentu, sebab di sini tidak apa, bukan kita melihat kepada organisasi, tidak. Jadi bukan apa di sini bukan organisasi tertentu ya, kelompok tidak. Ta'ifah, sekelompok manusia dari manapun dia datangnya, apapun warga negaranya. Sebab di sini tidak disebutkan kelompok tertentu, misalnya ada organisasi ini, lembaga ini, yayasan ini, tidak. Ya. Yang mana yang dimaksud di sini? Kelompok sekelompok ini yang tetap tegak di atas kebenaran dan akan ditolong oleh Allah. Ya, itu yang dimaksud diterangkan dalam hadis lain, ya, hadis iftiraqul ummah itu. Hadis iftiraqul ummah. Hadis perpecahan umat. Itu sama dengan ini ya hadis. Ya, itu yang dimaksud. Ya, kalau dalam hadis itu katakan wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan berpecah umatku menjadi 73 kelompok. Bayangkan. Umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya akan diancam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Berarti kan sedikit dari yang banyak. Sedikit. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, akan tetap ada di tengah-tengah gelombang fitnah tadi, tetap ada akan muncul ini sekelompok manusia ini. Nah, ketika Nabi ditanya, siapakah mereka itu? Nah, apakah kemudian Nabi menyebutkan merek? Menyebutkan nama kelompok? Tidak. Nabi tidak menyebut nama. Tapi Nabi menyebutkan sifatnya itu kelompok. Sifatnya bagaimana? Kata Nabi, ketika Nabi tanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? "Hum." Mereka itu adalah man, orang-orang, kana, mislu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang berada seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Jadi siapapun dia, apapun nama kelompoknya, apapun nama pondoknya, apapun nama yayasannya, apapun nama organisasinya, selama dia berjalan ya seperti Rasulullah dan para sahabat, maka itulah yang dimaksud al-firqah an-najiyah, kelompok yang akan selamat. Al-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang akan tetap ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwana fillah azzakumullah, penting bagi kita untuk belajar bagaimana akidah yang penting ya. Ini tauhid ya, ini pelajaran tauhid. Tauhid itu dibedakan dengan akidah. Kalau akidah itu berkaitan dengan akidah ahlus sunnah, bagaimana keyakinan as-salaf terhadap Al-Quran, terhadap hadis, bagaimana keyakinan as-salaf terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti yang dibahas oleh Ustaz Abdul Malik itu. Itu akidah. Itu harus dipelajari. Ya. Baik, sebab itu termasuk fitrah najiyah. Siapa yang memegang itu, maka insya Allah dia akan masuk dalam golongan al-firqah najiyah. Ya, bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan pemerintah, bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan penguasa yang jahat, ya, penguasa yang tidak menunaikan hak, ya, apakah harus kita menyebarkan aib-aibnya atau dan seterusnya, yang dibahas di sini ya. Nah, ini akidah salaf, akidah salaf. Nah, ya, maka Nabi di sini menjelaskan bahwa tetap akan ada dari umatku sekelompok manusia yang akan berjalan di atas al-haq, mansurah, akan senantiasa ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khadalahum, la yadurruhum man khadalahum, ya, tidak membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkannya. Tidak masalah ya, ketika ada orang yang berusaha berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan bahaya syirik, pentingnya tauhid, membawakan ayat, membawakan hadis, kemudian dibenci, ditinggalkan, la yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan. Ya, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum, dan juga tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihinya. Kalau begitu. Ya, sebab maksudnya orang itu adalah bagaimana mereka mengajak, diajak kepada jalan yang benar. Ya, kalau mereka tidak masuk, tidak ada rugi. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Baik. Makanya la yadurruhum man khadalahu, tidak membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkannya, wa la man khalafahu, serta orang-orang yang menyelisihi mereka, apalagi memusuhi. Apalagi mereka memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah, itu tidak membahayakan. Kenapa? Allahu nasir. Allah yang akan menolongnya. Ya, dakwah yang berdiri di atas Al-Qur'an itu, itulah dakwah Allah. Siapa yang punya agama? Agamanya Allah. Siapa yang akan menolong agama Allah? Allah sendiri. Allah sendiri akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal apa? Seorang da'i kejujuran. Itu yang harus dimiliki oleh seorang da'i, kejujuran dia dalam berdakwah. Harus jujur dia berdakwah di atas Al-Quran. Dia berdakwah kepada Al-Quran, berdakwah kepada Sunnah. bukan berdakwah kepada dunia. Amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datangnya urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya kelompok ini akan tetap ada sampai dekatnya hari kiamat. Tetap ada. Bagaimanapun rusaknya orang, tetap ada sekelompok manusia yang akan berusaha memperbaiki, berusaha mengembalikan manusia kepada jalan al-haq. Makanya kata Nabi apa? Apa kata Nabi? Bada Islam ghariban. Islam awalnya apa? Asing. Ketika Nabi pertama kali berdakwah, apa kata mereka? Agama baru, pemecah belah ini. Ya kan? Sampai Abu Lahab mengatakan sabiun kadib. Ini orang ini jangan kamu ikuti dia, sebab dia sabi, membawa agama sabi, agama soba. Ya. Dan dia pendusta. Jelas asing dakwahnya Nabi. Wasaya'udu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi asing seperti awalnya. Akan kembali menjadi aneh. Ya. Ketika ada orang berjenggot aneh dia. Ketika ada orang cingkrang kok ada kok mas-mas celananya kekecilan. Aneh kan dilihat. Ada orang bercadar misalnya aneh. Padahal itu bukan sesuatu yang baru, dari itu sudah ada. Tetapi akan kembali menjadi aneh. Ya, wasaya'udu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang aneh, terasing itu. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Tapi jangan kemudian menjadikan itu, kita bukan buat yang aneh-aneh deh. Ya, yang aneh-aneh akhirnya kita diasingkan orang, masyarakat. Nah, kita beruntung. Akhirnya apa? Orang belum hari raya dia sudah dua hari sudah saudara raya duluan. Mikir yang aneh-aneh. Ya, beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Kalau gitu ya. Baik. Sebab dalam riwayat telah dikatakan siapa mereka yang beruntung itu Rasulullah. Siapa mereka yang ghuraba? Kata Nabi, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah-tengah rusaknya manusia. Orang-orang yang berusaha mengadakan perbaikan di tengah-tengah rusaknya manusia. Dan ini bukan pekerjaan ringan. Ya, makanya Nabi mengatakan inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di hari-hari kalian nanti adalah hari-hari yang butuh untuk banyak bersabar. Sebab kata Nabi, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, berusaha untuk menyebarkan sunnahku seperti memegang bara api. Dia seperti memegang bara api berat. Ya, kalau antum pegang, terbakar tangan antum. Risiko. Banyak risikonya. Tapi kalau antum lepas itu bara api, apa yang terjadi? Antum berjalan di tengah kegelapan, tidak punya api, tidak punya obor, antum akan terjatuh dalam lubang. Itu bahayanya. Kalau antum pas sudah, terjerumuslah antum ke dalam lembah kesesatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Bab ini insyaallah ada. Pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, bab tentang sihir. Ya, ilmu sihir. Ini mantap. Sihir. Sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.